Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Oh, no. Kan ku simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biar di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengenal.